Tuak manis. Asem, asem. Tuak manis. Asem. Tuak. Asem. Tuak manis. Asem, asem. Ada manis rasa gurih, diminum seger sekali. Mari empok, mari abang, rasa aus pasti hilang. Tuak asem. Dagang bumbu dapur, pulang iseng dari nganggur. Asem juga saya sedie, asemnya au jubile. Empok lancang amat, kenapa usil hati jahat. Kalau tua asem rasanya, biar dicekek setan kelereng. Sampai mencari makan. Dagangnya sanaan, po. Oga, ah. Kalau gitu, usul saya. Abang bagaimana? Jangan jalan same-same. Kagak mau saya mise. Tuak. Asem. Tuak manis. Asem. Empo. Asem. Empo asem. Kurang ajar. Coba lindu sini. Asem kagak badan gue. Asem. Empo lancang aman, kenapa usil hati jahat. Kalau tuak asem rasanya, biar dicekek setan kelereng. Nah bolehnya abang renyem, memang saya dagang asem. Abang mare ape lantaran kita same mencari. Jangan dagang sini, po. Oga, ah. Kalau gitu, usul saya. Maksud abang bagaimana? Mending empuk dagang gule seiring jalan bersama.